Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa at-tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana habib ilaina al-Qur'an warzuqna fahmah wa akhsirna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahli al-Qur'an wa ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana warzuqna sahil lana al-amala bil Qur'an. Allahumma ya rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan pengajian pembacaan kitab At-Tibyan. Semoga benar-benar ini menjadi sebab kita semakin cinta kepada Al-Quran, semakin rindu kepada Al-Quran. Kita langsung saja. Kita sudah sampai kepada apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darin amin ila anqal. Kemarin dianjurkan kalau imam membaca walad dhalin, dan termasuk orang yang salat sendirian, hendaknya baik di dalam sholat atau di luar sholat, kalau kita baca surat Al-Fatihah, kita tutup dengan amin, yang maknanya kabulkanlah doa kami ya Allah. Karena ghairil maghdub ihdinas siratal mustaqim adalah doa. Imam Nawawi sedikit membahas tentang amin itu sendiri. Wa fi amin lughatun, lafaz amin ini banyak perbedaan para ahli bahasa itu. Harokatnya bagaimana yang benar? Kalau ulama berkata, para ulama, afsahuha yang paling fasih adalah amin. Bil maddi, hamzahnya dipanjangkan. Wa takhfifil mimi, mimnya tidak pakai tasydid. Amin. Yang kedua, bil qasri wa thaniyatu bil qasri. Pendapat yang kedua, hamzahnya tidak dipanjangin. Amin. Yang pertama amin, yang kedua amin. Wa hatani masyhuratani. Ini dua pendapat tentang lafaz amin yang sangat masyhur. Jadi amin boleh, amin. Wa thalithatu, yang ketiga adalah bil imalati ma'al maddi bainahuma, dengan imalah. Imalah dengan dipanjangkan antara keduanya. Jadi imalah itu miring. Amin, bukan amin, min. Ada imalah miring enggak? Misalnya kalau ada qiraah ad-duri wad-duhi, ya itu. Wadduha menjadi wadduhi, wallayli idza saji, itu. Majriha, imalah itu miring begitu. Ini hanya bacaan saja. Hakah al-Wahidi an Hamzata, ini hakah meriwayatkan bacaan tersebut al-Wahidi Imam Wahidi an Hamzata dari Imam Hamzah, wal-Kisa'i Imam Kisa'i. Warabiyah bitasdid mimi ma'al mad. Amin. Sudah ada midnya, matnya pakai tasdid. Amin. Hakah al-Wahidi anil Hasan wal Husain bin Fadl. Diriwayatkan oleh Imam Wahidi juga dari al Hasan dan Husain bin Fadl. Qala wa yuhaqqiqu dhalika marwa marwiya wa yuhaqqiqu dhalika, yang menjadikan, yuhakiku yang menjelaskan lagi, yang mengukuhkan demikian itu, maruya apa yang diriwayatkan an Ja'far As-Sadiq dari Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu qala, ma'nahu, maknanya adalah qasidina nahwak. Qasidina maksudnya menuju ya Allah, nahwak kepadamu. Wa anta, dan engkau ya Allah, akramu paling mulianya zat, engkau lebih mulia ya Allah min antukhayyib qasidan. Sungguh engkau sangat mulia yang tidak akan tukhayyib, akrama min antukhayyib, maksudnya tidak akan menyia-nyiakan qasidan, orang yang bermaksud kepadamu. Pasti mengkabul maksudnya. Hadza kalamul Wahidi, ini omongannya Imam Al-Wahidi. Wa hadhihi Rabi'ah gharibah jiddan. Ini yang keempat ini gharibah. Ya, ini bacaan yang aneh. Gharib, tidak basyur. Waqad addaha aktsaru ahli lughati, dan para pakar bahasa, waqad addaha telah menganggapnya aktsaru ahli lughati, pakar bahasa, min lahnil awami, kesalahan bacaannya orang awam. Amin itu. Jadi yang paling benar tadi amin atau amin. Qala jama'atu min asbaghin ashabina, sebagian ulama dari madhab kita ashabina berkata, mengkolah bayang barang siapa yang pakai amam, amin, pakai tasydid tadi dan mat, fisolati, di dalam sholat, batolat sholatu, batal sholatnya. Jadi ini pendapat yang paling lemah. Cuma Imam Nawawi memang selalu adil begitu, mendatangkan pendapat-pendapat. Qala ahlul arabiyyati, qala ahlul arabiyyati, berkata pakar bahasa Arab, hakuha fil arabiyyati al-waqfu. Haknya, maksudnya yang semestinya di dalam bahasa Arab adalah al-waqfu, amin. Waqaf, berhenti. Lianna bimangzilatil aswat, bimangzilatil aswat fa'idha wasolaha, karena itu adalah termasuk huruf-huruf yang bersuara, fa'idha wasolaha futihan nun, kalau seandainya disambungkan maka nunnya di fathah. Aminal, kalau ada terusannya. Amina bismillah, kalau mau disambung seandainya. Amina, kalau dilanjutkan maka berharokat fathah. Asli amin. Kawan kita ilitiko isah kini ini. Amin. Ya-nya bersukun, nun-nya bersukun. Kalau ternyata dilanjutkan, diwasalkan dengan yang lainnya, maka nun-nya menjadi fathah. Fi ain. Aina wa kaifa. Kama futihat fi aina wa kaifa, seperti difatahkannya lafaz aina wa kaifa. Walam tuksar, dan tidak dikasrohkan. Litikol lil kasrati ba'dal ya, karena berat kasroh itu setelah amini. Dalam bahasa Arab itu dianggap berat. Wahadi muhtasarun, ini adalah ringkas, mimma yata'allaku, sesuatu yang berhubungan bilaf di amin dengan lafaz amin. Waqad basattul qawla, dan aku telah panjang jabarkan al-qawl, omongan fiha, di dalam masalah amin ini, fi syawahidi, dengan dalil-dalil pendukung, wa ziyadatil aqwali, dan pendapat-pendapat yang lain dari ulama-ulama, fi kitab tahdzibil asma' wal lughah, dalam kitab tahdzib asma' wal lughah. Imam Nawawi itu punya ilmu macam-macam kan itu. Kalau ulama, dan berkata para ulama ini, yustahabbu, disunnahkan, itu masalah bahasa saja. Sudahlah, yang penting kita tahu amin, beres. Kalau ulama berkata, para ulama, yustahabbu, dan disunnahkan, at-ta'minu, beramin, fissolati, di dalam solat, lil imami, bagi seorang imam. Wal ma'mumi, dan ma'mum ma'ahu, bareng-bareng, wal munfaridi, dan juga bagi orang yang solat sendirian, wal ma'mumi, dan ma'mum ma'ahu, beserta imam, dan solat sendirian, imam dengan makmumnya, atau orang lagi solat sendiri. Wa yajharu, dan mengeraskan al-imamu wal munfarid, orang yang jadi imam dan orang yang solat sendirian, bilafdil amin, dengan lafaz amin fil salatil jahriyati, di salat yang keras. Kalau kita bacanya keras, waladhallin, ya amin, keras kan? Waqtalabu, dan berbeda pendapat para ulama fi jahril ma'mumi, di dalam mengeraskannya seorang makmum. Wassahih, yang benar annahu yajhar, yang benar adalah ngeraskan juga makmum. Kalau imam jelas, sholat sendiri waktu keras jelas, tapi makmum ini ikut-ikutan enggak sih? Pung tadi makmum diem kok fatihahnya kan enggak terang-terangan, tapi giliran amin kenapa kok serambat, kok kompak gitu. Sebab makmum lirih bacanya, karena ada imam yang baca Al-Quran. Tapi setelah imamnya waladhallin, apakah aminnya makmum nanti dikeraskan barengi imam atau tidak? Dijawab, wassahih annahu yajhar, yang benar makmumnya juga ngeraskan. Selama ini alhamdulillah sudah benar. Jadi kita itu ngamalkan ilmu juga ada gurunya, biarpun kita tidak tahu rinciannya. Ya, ini dijelaskan ternyata. Wa tsani la yajhar, yang kedua pendapat mengatakan enggak usah keras-keras. Wa tsalis yajhar in kana jam'an katsiran, yang ketiga pendapat yang ketiga, ya aminnya dikeraskan kalau memang rame-rame. Kalau satu kan aneh, amin gitu. Maksudnya begitu. Kalau rame amin gitu. Tapi yang benar yang pertama tadi, wa illa fala, kalau rombongannya sedikit enggak usah diramaikan. Jadi ada tiga pendapat. Yang pertama amin mutlak, baik sedikit atau banyak. Yang kedua enggak pakai amin. Yang ketiga kalau banyak aminan. Tapi yang benar pada yang pertama, makmum tetap beramin. Wa yakunu, dan hendak menjadilah ta'minul makmumi, aminnya makmum itu diupayakan ma'a ta'minil imami, bareng dengan aminnya imam. La qablahu wa la ba'dahu, tidak sebelumnya dan tidak setelahnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih, dalam kitab sahih Bukhari, idza qala al imamu, kalau imam berkata waladhallin, kalau imam mengucapkan waladhallin, faqulu, maka katakanlah olehmu semua amin. Faman wafaqa, barang siapa bertepatan ta'minuhu aminnya orang tersebut, ta'minal malaikati, dengan aminnya malaikat, malaikat juga dengar dan mengamini. Kalau bisa bareng aminmu dan amin malaikat, menjadikan sebab ghufiralahu, diampuni dosanya, ma taqaddama min dambihi, dari dosa yang telah lalu, pahalanya gede. Jadi sunnah, maka mengucapkan amin sunnah. Amma qawlu sallallahu alaihi wasallam, adapun yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, dalam hadis sahih, idza ammanal imamu fa amminu, jika beriman, ammana beramin siapa imamu imam, fa amminu, maka beraminlah engkau. Fa maknahu, maknanya adalah idza aradat ta'min, jika ingin beramin. Jadi seolah-olah hadis yang kedua ini mengatakan bahasanya aminnya makmum itu nyusul, yang benar aminnya makmum itu bareng dengan aminnya imam. Setelah imam berhenti sejenak kesunahannya kemarin, waladhallin amin, bareng begitu. Qala ashabuna, berkata ashab kami, yakni para ulama madhab Syafi'i, laisa fi sholati, tidak ada di dalam sholat sama sekali maudhi'un, satu tempat, yustahabu, disunnahkan, ayyak tarina, untuk barengi qaulul ma'mumi, ucapannya makmum, bagi qaulil imami, dengan ucapan imam, illa fi qaulihi amin, kecuali di saat mengucapkan amin. Di dalam bacaan sholat selamanya itu tidak dianjurkan kita bareng sama imam, dianjurkan selalu kita nyusul. Fatihah kita setelah fatihahnya imam, takbir ikhlas sebelum takbirnya imam, setelah takbirnya imam. Tapi kecuali amin dihimbau untuk bareng. Amma fil aqwalil baqiyati fayata'akhkhar. Wa amma fil aqwalil baqiyati, adapun ucapan-ucapan kita yang lainnya seperti tasyahud, fatihah dan yang lainnya itu, fayata'akhkhar, maka hendaknya terlambat qaulul ma'mumi, omongannya makmum. Faslun fasal fi sujud tilawati, tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu sunnah. Kita punya sujud, tiga sujud. Sujud di dalam solat yang pertama, yang kedua sujud di dalam kita membaca ayat sajadah, yang ketiga sujud syukur. Setelah itu enggak ada lagi sujud. Ada lagi sujud sahwi, itu disebut dalam solat juga. Wa huwa mimma yata'akkad al-i'tina'u bihi. Ini wahwa, dan masalah ini, fasal ini, fi sujud tilawati, tentang sujud tilawah, sujud karena bacaan ayat Quran, ayat sajadah. Wahwa, yaitu mimma yata'akkadu, yang sungguh sangat dikukuhkan, al-i'tina'u bihi, untuk perhatian kepada sujud tilawah ini. Faqad ajma'al ulama, telah bersepakat para ulama, 'alal amri bi sujudi tilawati, akan adanya perintah sujud tilawah. Ulama bersepakat sujud tilawah itu diperintahkan, hanya perintahnya itu wajib atau sunnah sih, kan gitu. Yang jelas ada perintah, sebab perintah ada dua model, perintah yang wajib dan perintah yang sunnah. Waqtalafu, dan mereka berbeda pendapat, fi annahu, bahwasanya sesungguhnya sujud tilawah itu amrun, satu hal istiq. Fa annahu amru istibabin, fa annahu fi annahu, sesungguhnya sujud tilawah itu amru istihbabin, perintah sunnah. Am waqtalafu, dan mereka berbeda pendapat, fi annahu, apakah yang namanya sujud tilawah itu amru istibabin, perintah sunnah, amru ijabin, atau perintah wajib. Faqala al-jamahir, berkata jumhur ulama, laisa biwajibin, enggak wajib, tapi sunnah. Bal mustahabun, akan tapi disunnahkan. Wahada, ini adalah qawlu Umar bin Khattab, perkataan, ini pendapat Umar bin Khattab, wa ibn Abbas, dan Ibn Abbas, wa Imran ibn Husain, dan Imran bin Husain, wa Malik wal Auza'i, dan juga Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Jadi di sini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tiga madhab semuanya, wa Ishaq, wa Abi Thawr, wa Dawud, wa ghairihim, dan para ulama-ulama yang lainnya mengatakan sunnah. Qala wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah rahimallahu, semoga Allah berikan kasih sayang kepada beliau, huwa wajib. Sujud tilawah wajib, rupanya ada kewajiban sujud menurut madzhab Imam Abu Hanifah. Waqtajja biqauli ta'ala, dan beliau berhujjah biqauli ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, fama lahum la yu'minun, apa lain yang menjadikan mereka tidak beriman. Apa sih yang menjadikan orang-orang kafir itu enggak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, tandanya enggak beriman itu adalah kalau dibacakan Quran, la yasjudun, enggak mau sujud. Wa idza quri'a, dan dibacakan 'alaihim, kepada mereka, al-qur'anu qur'an, la yasjudun, enggak mau sujud. Ini adalah seolah-olah, jadi begini makna menurut yang dipahami oleh madhab ini, madhab Abu Hanifah. Kalau baca ayat sajadah enggak mau sujud, berarti dia melanggar. Makanya haram kalau enggak sujud, maka dijadikan wajib menurut Imam Abu Hanifah. Tapi nanti ayat ini dijelaskan oleh jumhur ulama madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Wahtajjal jumhur, tapi jumhur ulama kita madhab Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal berhujjah bima sahad, dengan riwayat, bima dengan riwayat sahah yang telah benar, an Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu, sesungguhnya Sayyidina Umar qara'a, membaca Al-Quran, alal mimbari, di atas mimbar, yaumal jum'ati, pada hari Jum'at, suratan Nahli, surat Nahl, surat Nahl itu ada ayat sajadahnya. Hatta idha ja'a sajadatu, tatkala idha ja'a sajadatu, atau hatta idza ja'a sajadata, atau tatkala sampai Sayyidina Umar di ayat sajadah, nazala, turun Sayyidina Umar dari mimbar, fa sajada, dan kemudian sujud. Idza ja'a, boleh as-sajadata, as-sajadatu, boleh bacanya. Idza ja'a, tatkala sampai Sayyidina Umar, as-sajadata, sampai ayat sajadah, nazala, turun, atau idza ja'a sajadatu, atau tatkala datang ayat sajadah, nazala, turunlah Sayyidina Umar, fa sajada, dan sujud. Wasdwa saja, dan nasu, orang-orang pun ikut sujud. Hatta idza kanat, sehingga tatkala ada al-jum'atul qabilatu, Jum'at yang berikutnya, qara'a biha, sama membaca surat yang sama, qara'a biha, membaca surat An-Nahl. Hatta idza ja'a sajadata, tatkala Sayyidina Umar sampai ayat sajadah, qala, beliau berkata, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, manusia, hai kaum, innama numirru bis sujud, sesungguhnya kami lewati sujudnya. Innama numirru bis sujud, kami melewati saja. Faman sajada faqad asab, sebab yang sujud benar. Waman lam yasjud, yang enggak sujud, fala itsma alaihi, enggak dosa. Waman lam yasjud, yang enggak sujud, fala itsma alaihi, enggak dosa. Walam yasjud Umar, dan ternyata Sayyidina Umar mempraktekkan tidak sujud, berarti menunjukkan sujud itu tidak wajib. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. وهذا الفعل والقول وهذا الفعل والقول من عمر رضي الله عنه في هذا المجمع دليل ظاهر هذا الفعل pekerjaan ini والقول dan omongan Sayyidina Umar min Umar dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya fi hadzal majma' di dalam perkumpulan orang banyak itu dalilun zahir satu dalil yang sangat jelas menurut madhab Syafi'i, Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi menunjukkan sujud tilawah itu bukan wajib tapi sunnah. Tapi biarpun sunnah jangan ngentengin selagi Anda baca Al-Qur'an kok lewat. Sujud tilawah lakukan sujud, adapun caranya nanti akan ada. Wa mal jawabu anil ayati adapun ayat yang tadi yang dikatakan fama lahum la yu'minun apa yang menjadikan mereka tidak beriman? Idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun kalau dibacakan orang enggak mau sujud. Orang yang enggak mau sujud itu siapa ini maksudnya? Nah ini. Ammal jawabu anil ayati adapun maksudnya ayat yang enggak mau sujud itu siapa? Allati istajja biha Abu Hanifah ta ayat yang dijadikan hujah oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Fadhahir sungguh sangat jelas maknanya. Li'annal murada sebab maksudnya dhammahum Allah mencaci mereka, Allah mengolok mereka, Allah merendahkan mereka. Ala tarki sujudi karena mereka meninggalkan sujud takdziban mendustakan bukan karena sujud tilawah. Mereka itu tidak mau beriman lalu tidak mau sujud. Itu loh yang dimarahi bukan karena sujud tilawah. Kama qala ta'ala ba'dahu seperti yang disabdakan difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam ayat selanjutnya ayat yang lain balil ladzina kafaru yukadzibun bal akan tetapi alladzina kafaru orang-orang yang kafir itu yukadzibun mendustakan kebenaran Al-Qur'an wa tabata dan telah tetap di sahihaini dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim an Zaid bin Thabit dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya Qara'a membacalah ala Nabi Sayyidina Zaid bin Thabit membaca Qara'a baca Al-Quran ala Nabi bersama Nabi kepada Nabi bacakan di hadapan Nabi Wan Najm surat An-Najm falam yasjud padahal di situ ada ayat sajadah enggak sujud tapi Nabi Muhammad enggak negurnya berarti kalau memang wajib Nabi Muhammad harus mengatakan sujud kenapa kamu tidak sujud ya tapi tidak dia beliau tidak sujud dan Nabi Muhammad diam saja fadalla ala annahu laisa biwajib fadalla maka menunjukkanlah kisah ini ala annahu bahwasanya sesungguhnya sujud tilawah itu annahu laisa biwajib itu tidaklah wajib faslun fasal fi bayani adadi sajadati wa mahalliha faslun fasal fi bayani adadi sajadat keterangan tentang bilangan sujud-sujud wa mahalliha dan tempatnya amma adaduha adapun bilangannya fal mukhtar pendapat yang dipilih alladhi qalahu syafi'i seperti yang dikatakan Imam Syafi'i rahimallahu taala semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau wal jamahir dan pendapat para ulama annaha sujud tilawah itu tempatnya 14 sajdatan 14 sujud fil a'raf di surat al-a'raf wa ra'd surat ar-ra'd wa nahl surat an-nahl wa subhana wa maryam wal hajj di dalam surat hajj dan ini furqan wan naml alif lam min tanzil hamim sajdah najm ila sama'un syaqqat ikra bismi rabbik ini semuanya ini sudah dikasih tanda oleh para ulama biasanya ada di garis ada gambarnya masjid biasanya ada gambar masjid namanya tempat sujud tilawah amma sajdatus shad adapun surat shad itu famustahabbatun hanya himbauan-himbauan saja walaysat min azami sujud tapi bukan himbauan yang azaim yang sangat dikukuhkan ay mutaakkidatihi bukan yang dikukuhkan dari sujud-sujud jadi ada salat shad surat shad ada sujudnya wa fi sahihil bukhari disebutkan dalam kitab sahih bukhari jadi kalau ketambahan surat shad jadi 15 wa fi sahih tsabata telah tetap fi sahihil bukhari dalam kitab sahih bukhari an ibni abbas dari sayyidina abdullah bin abbas radhiyallahu anhu maqala shad laysat min azami sujud surat shad itu bukan termasuk min azami sujudi bukan termasuk sujud yang sangat dikukuhkan Waqad ra'aytu an-nabi sajada fiha, tapi aku telah melihat Nabi pernah sujud. Hadza madhhab Syafi'i, itu madhhab Syafi'i wa man qala mithlahu dan semua orang yang berpendapat mithlahu seperti Imam Syafi'i. Qala Abu Hanifah, yang jelas 14 plus shad menjadi 15. Hanya shad saja kasusnya tidak sekuat yang 14. Kalau 4 sudah jelas. Wa qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mengatakan hiya 14 aidan, 14 juga. Cuman mana beda yang ditunjuk? Lagi as-sata tsaniyata ini perlu dicek coba ini ya Quran di tempat kita ini ikut madhab siapa kan gitu nanti. Lagi as-sata tsaniyata, lagi yang kedua di hilangkan minal haji. Jadi dalam surat haji itu hanya satu saja. Wa azbata sajdata shot dalam surat haji satu, shotnya masuk sama-sama 14. Wa ja'ala minal azaim, dan salat shot ini dijadikan termasuk dikukuhkan. Apalagi menurut mazhab Abu Hanifah tadi semua wajib. Wa Ahmad riwayatani, dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Ahaduhuma kama qala Syafi'i, menurut Imam Ahmad ada dua riwayat. Yang pertama kayak Imam Syafi'i 14 plus shot. Kalau menurut Abu Hanifah, wa tsani 15 dasat. Tapi yang kedua adalah 15 zadasat. Jadi dari 14 tadi ketambahan shot. Wa wa qaulu Abil Abbas bin Suraij wa Abi Ishaq Al-Mirwazi atau min ashabi Syafi'i, ini adalah perkataan Abil Abbas bin Suraij wa Abi Ishaq. Min ashabi Syafi'i, dari pengikut Imam mazhab Syafi'i. Wa Malik riwayatani, Imam Malik punya dua riwayat. Idahu maka maqala Syafi'i. Imam Malik pendapatnya yang pertama ke Imam Syafi'i berapa? 14. Wa syaruma 11. Tapi masyhur menurut mazhab Imam Malik adalah 11. Asqatan najma, dijatuhkan, maksudnya dihilangkan an-najma, surat An-Najm. Wa idza sama'un syaqqat, dan surat idza sama'un syaqqat. Wa qra. Wa huwa qaul qadimun, wa huwa qaulun qadimun li Syafi'i, itu ada pendapat terdahulu dari pendapat Imam Syafi'i. Wa sahihu, yang benar, maqaddamnahu, apa yang telah kami sampaikan. Wal ahaditsu sahihatu tadullu alaihi, hadis-hadis sahih sudah menunjukkan bahasanya apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i itulah yang kuat. Amma mahallu, adapun tempatnya, fajzatul a'raf fi akhiriha, adapun sujudnya di surat A'raf itu pada akhirnya, kalau Anda lihat itu. Warra'du akiba qali azza wa jabil ghudwi wal asal. Kalau ra'at setelah bil ghudwi wal asal. Wan nahl wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa bi subhan. Wa yaziduhum khushu'a. Wa yaziduhum khushu'a, wa fi Maryam kharru sujjata wa bukiyya. Al-ula min sajadil haji, dalam surat had, inna Allah yaf'alu ma yasha, yang satu. Wa tana waf'alul khairal la'allakum tuflihun, ini tempat banyak. Dalam surat Furqan, wa zadahum nufura, annamal rabbul arshil adim, alif lam tanzil, wa hum la yastakbirun, hamim la yas'amun, wa najmu fi akhiriha, idha samau syakat la yasjudun, wa ikra' fi akhiriha. Surat ikra' di akhirnya selesai sujud. Wala khilafa yu'taddu bihi, ingat. Tidak ada perbedaan yang dianggap fi syai'in min mawadhi'iha. Tidak ada perbedaan masalah tempat tadi, enggak ada perbedaan. Illa allati fi hamim, kecuali di al-hamim. Fa innal ulama ikhtalafu fiha, ini hanya perbedaan saja. Yang penting ibu ngambil mana saja, bapak ngambil sama saja, dapat pahala nanti. Ikut Abu Hanifah dalam pemilihannya boleh. Yang penting dilakukan saja kalau dengar ya. Fadhahab Syafi'i wa ashabu, berkata Imam Syafi'i, berpendapat Imam Syafi'i wa ashabu dan pengikutnya, ila ma dzakarnahu anna akiba yas'amun, yaitu setelah yas'amun. Wa hadha madhhab Sa'id bin Musayyib wa Muhammad bin Sirin wa Abi Wa'il Syakik bin Salamah. Ini dapatnya orang Sa'id bin Musayyib atau Musayyib wa Muhammad bin Sirin wa Abi Wa'il Syakik bin Salamah, Sufyan ats-Tsauri, Abi Hanifah wa Ahmad wa Ishaq. Wa hadha ba'akhiru ila anna akiba qalihi in kuntum iyyahu ta'budun. Setelah wadahaba akharun, wadahaba dan berpendapat akharuna yang lainnya, ila anna sesungguhnya, anna tempatnya tersebut, akiba qawlihi, setelah firman Allah Ta'ala, in kuntum iyyahu ta'budun. Fussilat. Hakahu Ibnu al-Mundhir bin An Umar bin al-Khattab meriwayatkan ini, hakahu meriwayatkan pendapat ini Ibnu al-Mundhir, Ibnu al-Mundhir An Umar bin al-Khattab, dari Umar bin al-Khattab, wal Hasan Basri dan Hasan Basri, wa Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa Ibrahim an-Nukhai dan Ibrahim an-Nukhai, wa Abi Saleh wa Talha bin Musarrif dan Abi Saleh wa Talha bin Musarrif, wa Zubayd ibn Harith wa Malik bin Anas, dan pendapatnya Malik bin Anas, Sayyidina Imam Malik, wa Lath bin Said, wa wajhun li ba'di ashabina, ini juga pendapat. Wa wajhun, kalau wajhun itu adalah pendapat, li ba'di ashabina, sebagian daripada sahabat-sahabat Asy-Syafi'i, Syafi'i. Hakahu al-Baghawi, diriwayatkan oleh Imam Baghawi fi Tahdhib, dalam kitab Tahdhib. Masih lama. Pasalnya, sampaikan saya. Wa amma qawlu Abil Hasan Ali bin Sa'id al-Abdari. Amma qawlu, ini ada hukum-hukum yang menarik sekali Ibu di belakang, insyaallah. Tidak lama lagi insyaallah sebelum Ramadan sudah khatam, sebelum selesai Ramadan sudah khatam. Untuk bacaan di rumah nanti udah adik ya. Jadi diartikan insyaAllah dilengkapi dulu maknanya, karena pemahamannya gamblang, tidak terlalu sulit. Amma qawlu Abil Hasani, adapun perkataan Abil Hasan Ali bin Sa'id Al-Abdari, perkataan Abil Hasan Al-Abdari, min ashabina, dari pengikut madhab Syafi'i, fi kitabi Al-Kifayah, di dalam kitab beliau yang bernama kitab Kifayah, fi ikhtilafil fuqaha'i, di dalam perbedaan para ahli fikih indana menurut madhab kami Imam Syafi'i, anna sajadatan namli, sajadahnya surat An-Naml itu, hiya inda qawli ta'ala, yaitu pada firman Allah Ta'ala, wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, Allah mengetahui yang kau sembunyikan dan yang kau jelas terang-terangkan, engkau yang sembunyikan dan apa yang kau lakukan dengan terang-terangan. Qala wa hadha madhhab aktsarul fuqaha, ini pendapat kebanyakan ahli fikih, bukan di Rabbul Arsyil Azim, tadi disebutkan di dalam surat An-Naml Rabbul Arsyil Azim, tapi ini katanya Abdari ini bukan, tapi di ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, ini perbedaannya, ini saja. Qala Malik, dan Imam Malik berkata, ya inda qawli Rabbul Arsyil Azim, menurut mata Malik Rabbul Arsyil Azim seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi, Rabbul Arsyil Azim, dan dikasih penjelasan oleh Imam Malik, wa hadzal ladzi, ini yang naqalahu, yang dinukil oleh Abdari, an madhhabina, dari madhhab kami, wa madhhab aktsari fuqaha, lalu dinisbatkan kepada madhhab kebanyakan fuqaha, itu ghairu ma'rufin, la maqbuwa la maqbulin, enggak dikenal dan enggak diterima. Jadi Imam Abdari salah, itu bukan, itu bukan ya'lamu ma tukhfuna ma tu'linun, tapi tetap Rabbul Arsyil Azim. Wa hadhi kutubu ashabina, ini kitab madhab kami, wa hadha wa hadhi, dan ini kutubu ashabina, kutub sahabat-sahabat kami, musarrahatun, dijelaskan, musarrihatun, kutubu ashabina musarrihatun, menjelaskan bi annaha, sesungguhnya sujud itu inda qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala Rabbul Arsyil Azim, wallahu a'lam. Baik, ini besok tentang bagaimana cara sujud. Sampai di sini saja, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Buya Yahya, saya mau bertanya. Saya punya orang tua. Saya punya keinginan artinya memberangkatkan haji orang tua. Cuman keadaan atau kondisi badannya tidak memungkinkan. Apa itu bisa dibadalkan atau tidak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya pada surat Fatir ayat 28 itu. Apa? Ayat apa? Fatir. Surat Fatir. Fatir 28. Ya. Di situ ada arti sesungguhnya yang takut kepada Allah. Fatir 28. Fatir. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Inna ma yashallu min ibadil ulama, ya. Terus di situ ulama di sini yang dimaksudkan ulama seperti apa? Yang kedua tentang nafsu, Bu ya, tingkatan nafsu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah haji. Haji yang boleh digantikan oleh orang lain, yang pertama adalah orang yang telah meninggal dunia. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, maka nanti bisa dihajikan dengan menyuruh orang lain untuk menghajikan atas nama dia. Yang kedua, dan ini disepakati, tidak ada perbedaan dalam hal ini, kecuali orang bingung. Yang kedua adalah ma'dhub. Orang yang masih hidup akan tapi sudah dipastikan dengan bermacam-macam, dari berbagai macam, pokoknya sudah dipastikan kalau beliau tidak bisa berangkat haji. Misalnya, mohon maaf, stroke yang berlebihan, sampai, ya enggak mungkin lah, sampai dibawa ke sana pokoknya sakit, koma, segala macam, dan ya. Maka kalau orang ma'dud semacam ini, atau orang yang sakit, atau sudah dipastikan pokoknya orang itu tidak bisa pergi, maka saat itu dia boleh digantikan dengan orang lain. Tapi dipastikan betul. Tapi kalau masih ada harapan, kalau sakit bisa sembuh, ya. Ini ada dalam fikih kita, itu ada. Ma'dud itu orang yang masih hidup, akan tapi dia tidak akan bisa untuk dibawa naik haji. karena faktor fisiknya, kesehatannya itu gak bisa naik kendaraan, perjalanannya jauh, maka saat itu dia bisa digantikan oleh orang lain biarpun dia masih dalam keadaan hidup, seperti yang ditanyakan pun sama kasusnya. Dan itu sangat jelas di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Tapi kalau Anda masih seger buger, tolong hajiin saya. Oh ya, enggak benar. Jadi nanti nunggu kalau punya rezeki. Jadi dihajikan itu orang yang telah meninggal dunia. Kemudian setelah itu orang yang dia itu sudah divonis atau dipastikan tidak akan mampu karena berkenaan dengan fisiknya secara zahir adalah tidak bisa untuk dibawa ke sana. Kemudian yang kedua adalah innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah adalah orang-orang alim. Ya tentunya alim rabbani, alim-alim ini ya alim kepada Allah, alim kepada siapa? Kalau alim tidak alim kepada Allah ya bakal takut kepada Allah. Yang kenal Allah biarpun ilmunya sedikit. Ulama Allah. Tapi orang yang kenal Allah secara sungguhnya disebut lain dengan arifin. Orang-orang yang kenal Allah. Orang ilmunya banyak, menghafal Quran, hadis segala macam dia. Belum tentu dia takut kepada Allah. Sehingga mungkin dia membiarkan anaknya enggak karu-karuan, istrinya pun dibiarkan, kecemburuannya enggak ada. Ustaz gede, misalnya dia sendiri mungkin ya dia khusyuk di depan orang, tapi kalau sudah enggak ada orang balik lagi aslinya ini tuh. Jadi enggak takut kepada Allah. Jadi ulama di sini orang yang kenal Allah. Tidak terbatas kepada orang yang menuntut ilmu, cuman umumnya orang kenal Al-Quran, kenal hadis, ya kenal Allah, begitu. Biarpun ahli Quran ternyata awaluman yugdha yaumal qiyamati, pertama kali orang yang diambil ke apa yang bakal diadili di hari kiamat nanti adalah ahli Quran, orang alim Al-Quran, ya adili pertama di akhirat nanti sebelum yang lainnya. Kenapa? Ya ilmunya, ilmunya di otak lah ya, tajawazu an hanajir, tidak melewati tenggorokannya, hanya di otak hafal-hafal itu, atau ilmu fikihnya, ilmu yang lainnya, masya Allah, pandai diskusi dan sebagainya, tapi tidak turun ke hati lalu diamalkan oleh anggota tubuhnya. Jadi ulama di situ adalah orang yang kenal Allah. Sehingga makna arif billah, makrifat kepada Allah itu tidak harus syaratnya pandai. Kadang itu dikirim oleh Allah. Ibu-ibu di kampung lihat rasa takutnya kepada Allah luar biasa karena kenal Allah. Tapi yang pandai di santri pun, kadang-kadang seorang santri bertahun-tahun di pondok, ternyata banyak keluhan. Suami saya dulu santri, anaknya kiai lagi. Waduh, enggak jaminan itu. Na'udzubillah. Nah, karena apa? Ilmunya bukan kenal Allah, ilmunya kenal ilmu saja, bisa menghafal. Jadi yang dimaksud ulama di situ orang yang kenal Allah, sehingga dia menjadi ahli muraqabah, ahli musyahadah. Jadi apapun yang dilakukan yang diingat Allah. Alangkah ternyuhnya kita mendengar seorang ibu, boleh enggak ya ini menurut Islam? Halal enggak? Selalu berpikir begitu, ini Allah ridha atau tidak? Melakukan kesalahan sedikit saja kayak kesalahan gede. Tapi yang ilmunya banyak, kesalahan gede kayak kecil. Masya Allah, musibah. Jadi ulama di situ adalah orang, semua hamba yang kenal Allah. Sebab ilmu yang sesungguhnya, ilmu adalah hanya kenal Allah saja. Yang lainnya adalah tambahan. Ilmu fikih untuk mengukuhkan pengenalan kita kepada Allah. Jadi ilmu iman kepada Allah. Al-ulama di situ adalah kenal Allah. Sehingga banyak pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang awam, bagaimana seorang penggembala kambing ditemukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab di puncak keimanannya. Seorang penggembala kambing, dia bukan seorang alim, seorang ustaz. Uwais al-Qarni lihat, rasa takutnya kepada Allah tinggi sehingga berbakti pada orang tuanya sampai luar biasa. Jadi rasa takut kepada Allah itulah yang menjadikan dia benar. Mau zalim ke suami enggak mau, zalim ke istri enggak mau, zalim ke anak enggak mau, zalim. Nah, muncul nanti setelah itu prasangka baik, menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Ada orang tuh menyelesaikan masalah tuh ribut terus. Sama istri ribut, sama suami ribut. Dan biasanya kalau sudah keluarga kayak sering ribut begini ya ribut-ribut terus. Dikit saja ribut. Urusan sepele ribut, urusan sandal ketinggalan ribut, urusan Allah ngomong ribut, urusan ini ribut. Karena tidak kenal Allah bahasanya, menyakiti pasangan juga haram, juga dosa. Sehingga yang muncul kadang-kadang tuduhan, cacimaki, oloan, masya Allah, tidak boleh. Dengan persahabatan pun juga demikian. Baik. Apa hukum membaca kunut dalam sholat subuh, tapi imam sholat subuhnya tidak membaca kunut? Tetap disunahkan Anda. Jika imam subuhnya tidak membaca kunut, tetap disunahkan bagi Anda untuk membaca kunut subuh, karena kebetulan tempat baca kunut Anda sudah melakukannya, yaitu berdiri setelah rukuk. Jadi Anda tinggal terlambat saja. Atau kalau Anda yakin tahu imamnya enggak pernah kunut, langsung saja sami Allah liman hamidah, baca Rabbana, setelah itu Anda Allahumma ihdina fiman, Allahumma ihdina hati. Jadi tetap disunnahkan bagi makmum, jika Anda mengikut mazhab Abu Hanifah sekalipun, Anda tetap disunnahkan membaca kunut karena Anda mazhab Syafi'i. Kenapa tetap disunnahkan? Karena Anda tidak melanggar, tidak menambah satu rukun yang baru. Pun waktu berdiri sudah ada kan. Tapi kalau imam tidak tasyahud awal sholat duhur, tapi rokaat kedua enggak tasyahud, tasyahud kan sunnah. Imamnya nyelonong berdiri, Anda langsung ikut berdiri. Sebab apa? Anda tidak sempat duduk sama imam, imamnya enggak duduk. Tapi kalau ini dalam rukuk, imam berdiri tak? Berdiri. Jadi Anda sama berdiri, berarti kesempatan membaca kunut ada. Sehingga karena Anda tidak membuat satu rukun yang baru, maka Anda tidak dianggap berbeda, maka tetaplah Anda berkunut kalau ternyata imam tidak mau kunut. Cuman Anda sholatnya di mana? Kok di sini ada orang enggak pakai kunut? Lupa kali ya? Kalau masih di Indonesia ya kunut semuanya. Kalau ada di Indonesia enggak pakai kunut, ya dia orang bingung. Kecuali Anda di India. Kalau Anda kunut berarti Anda yang bingung. Karena di India umumnya mazhab Abu Hanifah. Dan sebijak-bijak orang lihat kondisi masyarakat. Kalau masyarakatnya Syafi'i, ya Syafi'ilah. Kalau kami harus ke India, kok tiba-tiba suruh jadi imam, saya akan berusaha belajar mazhab Abu Hanifah biar enggak ngerusak umat di sana. Saya enggak pakai kunut ya. Itu karena umat itu perlu jaga. Ini ada orang langsung dengan gaya menghilangkan kunut. Padahal di Indonesia raya. Ini keanehan-keanehan. Jadi ulama itu Masya Allah ya, mereka mengajari bagaimana kita bijak, orang tidak jadi bingung. Baik. Tadi ada jamaah komplain ke radio. Masalah ceramah tanggal 15 Agustus kemarin, Buya bilang Ustadz TV itu merusak. Dari sini saja tidak usah saya teruskan, kayaknya dia salah dengar. Kalau orang belajar, yang dipersiapkan adalah telinga, mata, hati. Jadi kalau sudah belajar itu hati tidak dibersihkan, itu bisa saja omongan guru itu bisa salah semuanya. Kami masih ingat waktu itu kalau tidak salah ada yang bertanya, bagaimana belajar dari buku? Kami katakan hati-hati belajar dari buku, banyak penulis-penulis yang mereka itu membawa akidah sesat, coba lihat di buku-buku itu. Makanya kalau belajar mau dari buku, tanya dulu, harus tahu siapa pengarangnya. Kami ngomong begitu. Termasuk kalau pengen nonton TV, kalau pengen nonton TV, nonton ustadz di TV, maka harus tahu dulu ustadznya, sebab banyak ustadz di TV merusak akidah. Nah ini... ada kan bahwa akidah yang menyesatkan, ada akidah yang mencaci maki sahabat Nabi, ada caci maki anti tawasul, macam-macam. Nah ini cuman karena mungkin hatinya lagi ya, mungkin semoga Allah membersihkan hati kami, enggak suudzon kepada siapapun. Agak salah dengar enggak bagaimana? Loh saya juga di TV kok. Berarti kalau rusak semua ya saya rusak kan? Kan aneh ya. Ustaz di televisi rusak semua, saya jadi aneh, gak masuk akal itu. Jadi mohon didengar kembali kalau memang ada ini. Kami tidak membela diri, mungkin memang kita salah omong, tapi kami masih ingat permasalahannya kemarin ada orang pengen belajar dari buku saja. Enggak, hati-hati belajar dari buku harus tahu. Misalnya bukunya Imam Nawawi. Benar bukunya pun kadang-kadang bisa salah paham loh ya. Maka tetap dari guru itu penting. Kalau televisi pun tahu ini siapa. Bukan setiap televisi ustaz ceramah baru didengar. Belum tentu kemasukan akidah sesat, kacau nanti. Sebab televisi itu yang ceramah ada orang alim, ada orang bodoh dianggap alim. Kadang ada guyonan di mimbar, ada orang soleh, ada. Orang soleh ada orang-orang baik seperti ya contohnya Ustaz Arifin, Ustaz Hakim semuanya. Itu ya orang-orang baik. Loh kok bisa ya? Mohon maaf barangkali yang mendengar ini di belakang atau di mana, jadi enggak dengar semuanya. Memang ini kita ngomong bahasanya banyak ustaz-ustaz di televisi itu ngerusak akidah itu ada. Bahkan bukan ustaz sebelumnya, hanya lulusan apa, tak taunya jadi ustaz. Di luar yang enggak karu-karuan. Sampai kadang-kadang diliput dalam selebritis memang awal akhir. Semua kisah. Kan aneh-aneh masa ustaz begitu ya. Kemudian ustaz guyonan Al-Quran dimain-mainin. Kan disebutkan, diharamkan oleh Imam Nawawi Al-Quran digaya-gayakan itu dia. Jadi ada, kalau ustaz yang baik-baik yang enggak. Jadi barangkali ini, kalau memang beliau hadir di sini, alhamdulillah ya. Kalau tidak hadir, semoga nyampe ini. Kayaknya kalau memang seperti ini, padahal katanya Ustaz Yusuf Mansur dan adalah baik. Memang baik Ustaz Yusuf Mansur. Siapa mengatakan tidak baik? Ustaz Arifin baik. Bahwa Ustaz TV itu bukan Ustaz-Ustaz. Nah, ini masalah penafsiran dari yang nulis. Ya, kami mengatakan seperti itu bahwasanya tidak semua. Hati-hati kalau baca buku. Kita bukan bahasa masalah TV. Kalau TV kita ada TV. Video kita diputar di mana-mana juga. Kita punya video ini dikirim ke beberapa stasiun televisi lokal, lokal ada. Jadi di beberapa daerah diputar televisi kita. Jadi hati-hati berguru, kecuali Anda sudah dengar ku itu adalah Syekh Fulan, Kiai Fulan. Anda si Anda yang Anda dengar, ya sudah. Kalau Anda dengar di televisi ya dengar, karena sudah tahu dia itu, beliau itu siapa. Yang bermasalah itu Anda tidak kenal. Ada kadang-kadang begini, terlalu percaya kepada orang, enggak tahu dia kehidupan di rumahnya kayak apa. Kemudian akidahnya enggak ngerti. Hanya kebetulan kalau ngomong enak, belum tentu, belum ada jaminan itu semuanya. Makanya kalau berguru itu cari gurunya, tanya siapa beliau. Hakikatnya siapa, harus tahu silsilah ilmunya di mana. Tak taunya akidahnya ngajari Anda musuhan dengan nenek moyang. Ayo. Belum lagi liberal, ustaz liberal banyak lihat di televisi, dan yang paling banyak ini liberal lihat, yang mengatakan bahwa apa, yang sampai berani mengatakan Quran sama dengan Injil, kemudian homo itu boleh segala macam. Ini kan semua ustaz di televisi juga kan. Jadi ya, kelihatannya beliau ini yang mengkomplain, bukan mengkomplain saudaraku ini, yang nulis ini siapa? Beliau ingin memperbaiki radio, jadi ingin mengkritisi kami, dan alhamdulillah terima kasih ya. Jadi bapak yang menyampaikan ini kami ucapkan terima kasih, cuman kami masih ingat tang waktu itu di sini tempatnya kalau tidak salah. Ada yang bertanya tentang belajar dari buku, makanya kalau setiap beli buku ya ntar dulu. Kalau bukunya sudah jelas ya, bukunya Syekh Hasyim Asy'ari, bukunya Imam Nawawi, bukunya Imam Ghazali, ya jelas ini bukunya siapa, enggak tahu mau dibeli. Sebab apa kita ngomong keras begini? Santri pondok salah beli buku, bayangkan. Gara-gara judulnya kita bicara tentang Siti Fatimah Az-Zahra, kemuliaan Siti Fatimah Az-Zahra. Pergi ke toko beli tentang Siti Fatimah Az-Zahra, yang dicaci maki saya tidak bukan Siddiq. Yuk. Di pondok belinya salah. Lah makanya kita ngomong dalam irama itu, maka kalau beli buku tolong rekomendasi ustaz. Buya, buku ini boleh dibeli atau tidak? Atau ustaz dimanapun ini harus gitu, termasuk mau nonton di TV, sebab kalau sudah kecolongan akidah Allah naudzubillah. Jadi kelihatannya ya salah paham saja atau salah ini. Kalau ustaz televisi rusak semua, Anda tidak usah hadir ke sini, karena setiap malam Jumat Anda melihat di televisi. Jadi ini ustaz rusak juga. Jadi kayaknya ada permasalahan ya cara pandang saja. Enggak apa-apa. Terima kasih kepada yang komplain kepada radio atau yang mengkritisi radioku. Kalau beliau mendengar, inilah yang harus Anda dengar. Kalau memang begitu harus diulang nanti di radio untuk jelaskan masalah ini, yang lain menjelaskan. Dan rekamannya masih ada kalau. Jadi kalau ingin tahu sesungguhnya, omongan di sini semuanya direkam, dijaga. Bisa didengar ulang begitu. Jadi bisa didengar ulang, bahkan videonya masih ada, nanti dicari videonya. Bagaimana kok kita merendahkan orang tahu? Wong kita mengatakan dasar Sunda, dasar Betawi saja enggak boleh, wong itu menggonjing orang Betawi, menggonjing orang Sunda, dasar Batak enggak boleh. Bagaimana kita mencaci kiai, ulama-ulama di televisi, bagaimana kita minta maafnya? Kayaknya salah pahamnya. Ya, tidak boleh. Kita menggonjing kalau ngan kiai di TV rusak semua. Gimana saya minta maafnya nanti? Baik, ini saja. Kemudian ada lagi pertanyaan. Mana tadi? Apa boleh uang zakat untuk permodalan usaha bersama? Ya enggak boleh dong. Zakat miliknya fakir miskin, kecuali orang fakir dikasih duitnya dulu baru dikumpulin lagi untuk usaha bersama. Ini enggak benar. Zakat itu tolong diberikan kepada yang berhak. Makanya kadang-kadang ilmu manajemen itu kalau tidak barengi dengan Islam, itu bisa dengan agama kacau. Dipikir nanti usaha bersama banknya orang melarat. Jadi nanti. Jadi orang melarat membiayai orang kaya nanti. Unik dia jadinya. Jadi dikumpulkasikan dulu kepada orang melarat tersebut. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu mau dikumpulkan lagi karena mungkin sebagian orang tidak mampu itu, tidak bisa berusaha. Yuk, karena kemarin hari ini kita semuanya satu kampung ini kan ada 20 orang dapat zakat dari orang kaya, setiap orang 1 juta. Daripada duit habis, yuk 20 juta kita usaha bersama. Ya sudah, dikumpulin baru boleh setelah diberikan. Jangan langsung dipotong enak-enak modal untuk enggak diperkenankan. Jadi urusan zakat tolong disampaikan begitu saja, dibagi-bagi. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami ya Allah, muliakan kami dengan kerinduan kepada Al-Qur'an. Ya Allah, ya Allah, muliakan kami dengan kecintaan kepada Al-Qur'an. Jadikan kami ahli Qur'an, anak-anak kami ahli Qur'an. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an akan berikan syafaat kepada kami. Jangan kekutuk kami gara-gara Al-Qur'an ya Allah. Di bulan Qur'an ini ya Allah, perbaikilah akhlak kami dengan akhlak Al-Qur'an. Seperti kekasihmu Nabi Muhammad telah kau hiasi dengan Al-Qur'an. Ya Allah, jauhkan kami dari segala fitnah ya Allah. Jauhkan kami dari kesalahpahaman ya Allah. Dan jauhkan siapapun yang mendengar suara kami dari salah faham ya Allah. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami ucapkan sebagai kebenaran ya Allah, yang didengar oleh orang lain sebagai kebenaran, dan kesalahan yang kami ucapkan ampuni kami, dan ya Allah, kesalahan ucapan kami ampuni kami, dan jangan sampai itu menjadi fitnah buat orang lain ya Allah. Ampuni kami, dan siapapun yang telah salah faham memahami omongan kami ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Jangan sampai ada orang yang pernah hadir di majlis ini ya Allah jauh dari petunjuk dan bimbinganmu ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dengan ilmu yang manfaat. Muliakan kami dengan ilmu yang manfaat. Muliakan kami dengan ilmu yang manfaat. Jauhkan kami ya Allah dari malapetaka di dunia dan di akhirat, dari segala kemaksiatan. Jauhkan kami ya Allah dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Jauhkan kami dan anak keturunan kami dari mengumbar syahwat, hawa nafsu dan zina. Jauhkan kami semua dari zina yang hina dan kau hinakan. Jika ada di antara kami ada yang terpleset dalam zina, maka ampuni mereka, tutup mereka, bencikan kepada zina, dan mudahkanlah kepada kami untuk mendapatkan yang halal. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, saling menghargai karenamu, saling mengabdi karenamu. Yang belum menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan kami berjuang-berjuang di jalanmu ya Allah. Dan semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka segala keberkahan, rahmat dan kasih sayang darimu. Ya Allah, yang berjuang baik dengan harta mereka, pikiran mereka, ataupun dengan ilmu mereka, gantilah dengan segala kebaikan untuk mereka dan untuk anak keturunan mereka. Ya Allah, mudahkan usaha mereka dan jadikan mereka adalah orang-orang yang kelak bakal disanjung oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus yang bisa berjuang dengan kami ya Allah. Bersihkan hati kami dan hati mereka. Jika ada orang berbuat zalim kepada kami dan berbuat aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, beri ya Allah, ampuni mereka dan berikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Berikan kesadaran akan kezalimannya ya Allah. Panjangkan umur kami dan mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan saat kau hendak mencabut nyawa kami, kelak kami mohon cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sujud dalam solat kami, dalam keadaan kami sujud dalam solat kami ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami membaca Al-Quran. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan kau ridha pada kami ya Allah. Cabutlah nyawa kami dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, iman ya Allah. Dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. لا إله إلا الله. نستغفر الله.